ayat yang ke-16. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fala uksimu bisyafak wal-layli wa ma wasak wal-qamari ila kasak. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala uksimu bisyafak ay aksam Allah ta'ala bihmirari al-ufuk inda al-gurub. Allah azza wa jalla bersumpah demi cahaya merah yang ada di ufuk ketika matahari hendak tenggelam. وَبِاللَّيْلِ وَمَا جَمَعَ مِنَ الدَّوَّابِ وَالْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Dan demikian pula Allah bersumpah dengan malam, datangnya malam dan segala apa yang dikumpulkan di sana dari binatang-binatang, serangga-serangga, hewan-hewan dan selainnya. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan. Idza tasaq, apabila telah sempurna cahaya di malam purnamanya. Ayat wal qamari idza takammal nur. Bersumpah demi bulan apabila telah sempurna cahayanya. Masyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan tanda kebesaran dan keagungannya dari makhluk-makhluknya. Yang pertama, di sini Allah bersumpah dengan asy-syafaq. Asy-syafaq itu adalah cahaya merah dari sisa-sisa siang hari yang ada di langit. Ya. Dan ini terjadi di saat waktu maghrib, awal malam. Kemudian Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu malam itu sendiri. Setelah hilang siang, hilang tanda-tandanya, maka datanglah waktu malam dengan segala yang dikumpulkan di waktu malam tersebut. Demikian juga Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan mata atau bulan yang ketika cahayanya sudah sempurna di malam purnama. Dan ini juga di antara tanda keagungan Allah Azza wa Jalla ketika bulan itu Allah pergilirkan. Wal qamara qaddarnahu manazilan. Bulan itu kami tetapkan kedudukan-kedudukannya. Hatta ada. Sampai kembali lagi bulan tersebut. Kala arjunil qadim. Seperti pelepah korma yang tua. Kita lihat bulan mulai dari tanggal 1. Bulan mati. Ya, kemudian tanggal berikutnya. Sampai menjadi purnama. Membesar menjadi purnama. Kemudian mengecil kembali. Maka itu merupakan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, itu bukan berjalan dengan sendirinya. Qaddarnahu, kami yang mengatur kedudukan-kedudukan bulan tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang permasalahan yang Allah bersumpah karenanya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Dan sungguh kalian akan menjalani tingkatan kehidupan demi tingkatan kehidupan. Masya Allah. Ini yang ternyata Allah bersumpah karenanya. Kita tahu kalau Allah bersumpah, pasti apa yang mau disampaikan adalah hal yang sangat penting. Tadi bersumpah dengan tiga macam sumpah. Ternyata ini yang hendak Allah tegaskan. Ini yang hendak Allah tegaskan. Ayatul terkabulka ayyuhan nas aqwal muta'addidah wa ahwalan mutabayyinah. Dan sungguh kalian wahai manusia itu akan menjalani tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ya, minan nutfati, dari setetes mani, ilal alaqah, berubah menjadi sekumpal darah, ilal mudghah, berubah menjadi sekumpal daging, ya, ilal nafsi ruhi, kemudian ditiupkan ruh, ilal mauti, ya, setelah ada ruhnya tumbuh besar menjadi manusia dewasa, setelah itu mati. Setelah mati ilal ba'si, setelah mati dibangkitkan kembali, wan nusyuri, dikumpulkan kembali. Ya, ini menunjukkan bahwasannya permasalahan hari kebangkitan, hari kiamat, dan akan dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar, itu adalah perkara yang sangat-sangat penting yang di sini Allah sampai bersumpah karenanya. Ya, latar kabunna tobakon antobak. Sungguh kalian akan menjalani. Ya, masya Allah. Dan yang sudah kita jalani, mulai dari alam, ya, di rahim, ya, dalam keadaan kita tidak menyadari dulu kalau kita sebenarnya berawal dari setetes air mani. Setelah itu berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah lagi menjadi, ya, janin, ditiupkan ruhnya. Dan ini sudah kita jalani semuanya. Tinggal yang sisanya. Setelah kita hidup di dunia, maka kita akan meninggal dunia. Setelah itu akan dibangkitkan kembali. Dan ini adalah perkara yang pasti terjadi. Khonifidin azinallah yankum. Ya. Yang karenanya Allah Azza wa Jalla bersumpah betul-betul menandaskan bahwasannya manusia nanti akan dibangkitkan kembali, ya, setelah kehidupan di dunia ini meninggal dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan fama lahum la yu'minun, atau sebelumnya wala yajuzu lil makhluq, ya, an yuqsima bi ghairillah, an yuqsima bi ghairillah walau fa'ala dzalika la asyrak. Dan tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Kalau dia melakukan sumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia berbuat syirik. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan fama lahum la yu'minun. Mengapa? Ya, kemudian mengapa mereka tidak mau beriman? Ya, padahal tanda-tandanya sudah begitu jelas. Fa ayyu syai'in yamna'u minal imani billahi wal yawmil akhir? Maka apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan hari akhir? Ba'da ma wadhihat lahum al-ayat, setelah dijelaskan kepada mereka tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa idza quri'a al-Qur'an, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan juga apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud kepada Allah. Ya, wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjuduna lillah. Kenapa mereka ini tidak mau ketika dibacakan Al-Qur'an tidak mau sujud kepada Allah Azza wa Jalla? Wa la yusallimuna bima ja'a bih. Tidak mau tunduk dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla, kenapa mereka enggak mau sujud? Kenapa mereka enggak mau beriman? Kenapa mereka sudah kufur kepada Allah? Padahal tanda-tandanya sudah begitu jelas. Padahal tanda kebenaran Al-Qur'an sangat nyata. Ya. Satu hal saja yang sudah sering kita perkelufikum menjalani. Ya, adakah kitab suci yang tebalnya seperti ini? Ya, itu bisa dihafal di dada-dada manusia, satu huruf demi satu huruf. Ya. Adakah sebuah kitab suci yang bisa memiliki ya, keindahan bahasa seperti Al-Qur'anul Karim? Ya. Adakah kitab suci yang mana terjaga? Ya, orang yang memalsukannya langsung ketahuan. Orang yang merubah satu huruf langsung ketahuan. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab suci yang seperti ini. Ya. Lebih-lebih di sana masih banyak ini keistimewaan daripada Al-Qur'anul Karim yang mana tidak akan mungkin terbantahkan. Ya, tidak akan mungkin terbantahkan oleh orang-orang kafir akan kebenaran daripada Al-Qur'anul Karim. Sudah demikian kok kenapa mereka enggak mau beriman? Kenapa mereka enggak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Bal ladzina kafaru yukadzibun." Ya, bahkan yang namanya orang-orang kafir itu memang hobinya suka mendustakan kebenaran. Ya, innama sajiyatul ladzina kafaru at-takdzib. Memang kebiasaan orang-orang kafir itu suka mendustakan, suka membantah. Mukhalafatul haq, menyelisih kebenaran. Ya, kebiasaan mereka. Sudah datang al-haq, ngeyel. Sudah datang nasihat, tidak mau menerima. Sudah datang kebenaran, tidak mau tunduk. Nauzubillah. Ya, ini diantara kebiasaan mereka orang-orang kafir. Sehingga kaum mukminin dilarang memiliki sifat-sifat ya tidak mau dinasehati, memiliki sifat-sifat suka ngeyel, memiliki sifat-sifat suka membantah. Ya, ini sajiatul kafirin, kebiasaannya orang-orang kafir. Sampai Al-Qur'an dibantah. Ya, kalamullah dibantah. Ya, ya rabbillah, fa'ashur wa rahman wa rahmatullah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, wallahu a'lamu bima yaktumuna fi sudurihim. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dada-dada mereka. Minal inadi, dari sifat penentangan. Ma'ilmihim bi'anna ma'ja'a bihil Qur'an haq. Padahal mereka tahu apa yang dibawa oleh Al-Qur'an itu benar. Ya, tapi mereka na'udzubillah penyakit di dalam hatinya al-inad, suka mentah, suka membantah. Ya, dalam keadaan apa? Kebiasaan orang-orang kafir ya suka menentang apa yang datang dari kebenaran yang datang kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Ya, maka kabarkanlah kepada mereka wahai Nabi ancaman azab yang pedih karena kekafirannya. Ya, fabashirhum ayyuhar rasul bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum adzaban muji'an. Kabarkan kepada mereka wahai Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya Allah azza wa jalla sudah menyediakan kepada mereka atau untuk mereka azab yang sangat menyakitkan. Azab yang sangat menyakitkan karena kekafiran dan ya dosa yang mereka lakukan. Baik, sehingga di antara barakallahu fikum misi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperingatkan hamba-hamba Allah azza wajalla. Ya, sebagai nadzir, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, bagi orang-orang yang tidak mau mentaati Allah akan datangnya azab yang pedih. Dan beliau juga sebagai basyir. Ya, sebagai pembawa kabar gembira buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Buat mereka-mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, akan tetapi kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya, maka buat mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Lakinnal ladzina amanu billahi wa rasulih. Ya, hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa andau ma fardahu Allah alaihim, dan mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, lahum ajrun fil akhirah, mereka akan mendapatkan pahala di alam akhirat, ghairu maqtu'in wala manqusin, dengan pahala yang tidak dihenti-hentinya. baginya dan pahala yang tidak dikurangnya semakin bertambah, semakin terus mengalir pahala untuk orang-orang yang beriman. Di sini keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala yang tiada henti dan pahala yang akan terus bertambah. Ya, tiap hari kenikmatan di surga akan bertambah, bertambah, bertambah. Dan ini diantara barakallahu fikum, kabar gembira untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk istiqomah di atas iman dan takwa. Insyaallah kita akan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.